بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki Kitabul Aiman, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab di dalam bersumpah. Sebab di saat seseorang bersumpah, itu berarti bahwa dia telah mengagungkan nama atau sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk bersumpah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak membolehkan pada umatnya untuk bersumpah selain dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Sebab seorang yang bersumpah maka berarti dia telah mengagungkan nama yang dijadikan sebagai sumpah atau sifatnya. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu bahwa sumpah itu terbagi menjadi dua. Ada sumpah yang mustaqbal, ada sumpah yang madha. Sumpah yang akan terjadi, dia bersumpah untuk sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Dan ada pula sumpah untuk sesuatu yang terdahulu. Adapun sumpah yang berkenaan tentang sesuatu yang telah berlalu, maka itu hanya berupa ta'kidul khabar, menekankan suatu berita, menguatkan suatu khabar, dan tidaklah dianggap sumpah tersebut sebagai sumpah yang munaqid, dalam artian apabila menyelisihi, maka dikenakan kafarah. Naam. Apabila seorang bersumpah tentang sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, dia menganggap kejadiannya demikian ternyata menyelisihi apa yang dia khabarkan, maka sama sekali tidak ada hints dan tidak perlu dia untuk membayar kafarah. Akan tetapi apabila dia bersumpah tentang sesuatu yang terdahulu, yang telah terjadi, lalu dia berdusta dengan sumpahnya tersebut, dan dia sengaja bersumpah dengan sumpah yang dusta, maka inilah yang disebut dengan apa? Hendak. Al-Ghamus, Al-Yaminul Ghamus, Sumpah Ghamus. Dinamakan Sumpah Ghamus dari kata Ghama Sayagmisu, sehingga dinamakan sumpah itu dengan sumpah yang Ghamus, li'anna hadal yamin yagmisu sahibahu ilalith, menenggelamkan orang yang bersumpah itu ke dalam lumpur dosa. maka dinamakanlah ghamus. Dia berdosa mengabarkan sesuatu yang telah terjadi dan dia sengaja untuk berdusta. Apakah untuk dijadikan sebagai saksi palsu? Ataukah untuk menguntungkan dia dalam perdagangan? Maka ini adalah berdosa orang yang demikian. Sebab semuanya termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a malan bil muslim, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadba." Barang siapa yang bersumpah ya dalam rangka atau dengan niat untuk merampas harta seorang muslim, mendapatkan harta milik seorang muslim yang lain, padahal itu bukan milik dia, maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Maka itu syarat pertama untuk dinyatakan sumpah tersebut sumpah yang munaqid. Kemudian syarat yang kedua untuk dinyatakan sumpah itu sah, sumpah yang munaqid, yang kalau dilanggar akan mendapatkan kafarah. Hah? Naam. Yaqsud bidzalik. Dia memaksudkan untuk bersumpah. Yang ketiga ya akhi. Sudah akbal. Yang ketiga sekarang. Nah, harus terjadi. Nah, mungkin. Mungkinul wuku'. Bukan suatu yang mustahil, suatu yang memungkinkan. Baik. Ya'ni tidak termasuk padanya suatu yang mustahil, mustahil secara adat kebiasaan ataukah mustahil fi dhati. Qala al-mu'allif rahimahullah, amma yaminul ghamus wa na'udzu billahi minha. Adapun sumpah ghamus. Kenapa dinamakan sumpah ghamus? Hah? Kenapa dinamakan sumpah ghamus? Menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa. San ghama sayaghmis, menggelamkan. Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahdikum fi ina'i ahdikum fal yaghmishu, dia tenggelamkan. Kita berlindung dari sumpah ini, fa innaha minal kaba'ir. Ini termasuk dosa-dosa besar. Fafi sahihaini min hadith ibn Mas'udin. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadith Abdullah ibn Mas'ud. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Man halafa ala yaminin. Barang siapa yang mengucapkan satu sumpah. Liyaqtati'a biha malam li'in muslim. Untuk memotong, merampas. Apakah dengan cara mengaku apa-apa yang bukan milik dia? Ya. Ataukah mengingkari apa yang ada pada orang lain untuk dilepaskan harta itu dari orang lain itu? Maka ini hubungannya dengan sesuatu yang telah terjadi ya. Maka barang siapa yang mengucapkan satu sumpah untuk merampas dengannya, melepas dengannya malam beriin muslim, harta milik seorang muslim. Ya. Sebab kebanyakan dari manusia ahlu dunia, mereka terkadang tidak memperdulikan bagaimana cara mereka memperoleh harta. Kalau mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh harta milik orang lain, bi ayyi wasilah, baik dengan cara apapun mereka akan melakukannya, dengan sumpah palsu, masuk ke pengadilan, berbagai kedustaan dan kebohongan telah direncanakan. Kalau perlu mendatangkan para pengacara yang sama-sama pendusta dan pengkhianat untuk merampas harta milik seorang muslim. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan satu sumpah untuk merampas dengannya harta seorang muslim, laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban, maka dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah murka kepada dia, Allah marah kepada dia. Naam. Wa hiya laisa fiha kafarah, dalam hal seseorang yang mengucapkan sumpah ghamus ini tidak ada kafarah. Sebab yang namanya kafarah ya kawan, kalau dibayar berarti apa? Dosa itu hilang ya. Itu kafiru dzamb. Menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Maka yaminul ghamus tidak ada kafarah. Seorang yang melakukannya berdosa. Naam. Berbeda terhadap satu sumpah yang munakid, maka telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kafarah, itu amu asyarati masakin au kiswatuhum dan seterusnya, berpuasa. Naam. Idh soha fil hadithi an ibni Abbasin inda Abi Dawuda wa ghairi, dan telah sahih di dalam hadith dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, anna rajulaini ikhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tentang hadis Abdullah bin Mas'ud yang tadi yang kita sebutkan, man halafa ala yamin liyaqtati'a biha malam li'in muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Anda ingat cerita hadis ini berkenaan tentang pertikaian antara seorang muslim dan seorang Yahudi, masalah tanah. Dalam permasalahan tanah, di mana muslim ini merasa tanahnya diambil oleh Yahudi tersebut, maka dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu muslim ini pun mengadukan kepada Rasulullah bahwa Yahudi ini telah mengambil hakku, mengambil milikku berupa tanah. Maka yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seorang muslim ini bayyinah. Mana bayyinahnya? Mana bukti bahwa itu adalah tanah milik kamu? Mungkin ada saksi atau apa, bukti-bukti yang lain. Ya. Wallahu alam, apakah bagaimana cara menentukan waktu itu bahwa itu adalah tanah milik mereka, berbeda dengan sekarang ada sertifikat ya dan yang lainnya. Naam. Nah, kalau dulu wallahu alam bisawab, apakah mungkin dengan saksi dari seorang Rasulullah SAW minta bayyinah. Maka muslim ini tidak punya bayyinah, tidak punya bukti. Saya tidak memiliki bayyinah ya Rasulullah. Lalu jalan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW meminta kepada Yahudi tersebut untuk bersumpah. Ihlif. Maka dia pun bersumpah. Yahudi ini pun bersumpah wallahi, menyatakan bahwa itu adalah hak milik dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanah tersebut milik Yahudi. Maka sahabi ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di saat dia bersumpah berarti dia akan mengambil hak milikku, yang itu adalah milikku. Maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli perjanjian mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit, dengan harga yang sedikit, mereka berani menipu, melakukan yamin ghamus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya ini. Ya, walaupun harta itu diambil oleh seorang yang bukan haknya, akan tetapi tanggungannya adalah yaumul qiyamah. Naam. Maka juga dijelaskan di dalam riwayat Abu Daud dan selainnya, anna rajulaini ikhtasama ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu barang, ya, ataukah mungkin satu bidang tanah pula, wallahu alam bisawab. Terjadi pertengkaran, masing-masing mengklaim itu adalah milik dia. Nah, yang satu mengklaim bahwa dia dirampas haknya, yang satunya mengklaim bahwa itu adalah milik dia. Fasa'ala Rasulu talibal bayyinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada orang yang menuntut bayyinah. Iya kan? Sebab apa asalnya orang yang asal harta itu untuk ditentukan mana yang mudda'i, mana mana mudda'a alaihi. Nah, dilihat kepada siapa pemegang harta itu sekarang. Nah, kalau misalnya ada si A, ada si B, ya, mereka bertengkar tentang masalah pulpen misalnya. Nah, ya, yang memegang pulpen ini adalah si A, yang memegang pulpen itu. Si B ini merasa bahwa itu adalah pulpen milik dia, yang dia telah mengambilnya dariku. Itu adalah pulpen milik dia. Maka dalam hal ini siapa yang dimintai bayyinah terlebih dahulu? Si A atau si B? Si B, ya. Sebab asalnya yang memiliki adalah yang memegangnya. Maka dalam hal ini si B yang diminta. Nah, apa bayyinahnya? Kalau tidak, maka si A disuruh bersumpah bahwa itu adalah milik kamu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyai bagi orang yang menuntut ini bayyinah, mana buktinya bahwa itu adalah milik kamu? Falam takun lahu bayyinah. Maka dia tidak memiliki bukti kepemilikan barang tersebut. Fastahlafal matluba. Ya. Ketika dia tidak punya bayyinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sumpah kepada orang yang dituntut itu. Nah, itu tarekahnya ya kawan, di dalam menyelesaikan satu qadhiyah dahulukan bayyinah daripada permintaan sumpah. Paham ya? Jangan langsung disuruh bersumpah, tidak. Bayyinah terlebih dahulu. Ada bayyinah enggak? Nah. Ya, kalau tidak ada baru suruh yang satunya itu untuk bersumpah. Maka Rasulullah SAW meminta si fulan yang dituntut ini sumpah. Fa halafa billah alladzi la ilaha illa huwa. Lalu dia pun bersumpah sambil mengatakan wallah alladzi la ilaha illa huwa. Sehingga yang zahir di sini pertengkaran itu dua-duanya muslim, ya kan? Nah, kalau yang tadi muslim dan Yahudi. Maka di sini, ya, yang dituntut tersebut bersumpah dan bahkan menyebutkan tauhid, wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Untuk mengklaim bahwa itu adalah milik dia. Lupa-lupanya setelah orang itu mengucapkan sumpah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada dia bahwa dia berdusta dengan sumpahnya. Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa berupa wahyu atau berupa ilham. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang ini telah terjatuh ke dalam yaminul ghamus. Sumpah ghamus. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, innaka qad fa'alta, sungguh kamu telah melakukan perbuatan ini. Yakni yang kamu kerjakan ini adalah yaminul ghamus. Walakinallaha qad ghafara laka, akan tetapi Allah telah mengampuni dosa kamu, biqaulika la ilaha illallah, dengan ucapan kamu tadi, la ilaha illallah, bersumpah, lalu kemudian mengucapkan kalimat tauhid. Subhanallah, menunjukkan keutamaan tauhid. Bahwa tauhid wa kalimat tauhid tukafiru dzunub, menghapuskan dosa seseorang. Walahu syahidun fil musnad an ibni Umar, dan ada penguatnya di dalam musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Dan sama sekali di dalam hadis ini tidak ada permintaan dari Rasulullah agar orang tersebut bayar kafarah. Ini menunjukkan bahwa dalam hal yaminul ghamus tidak ada kafarah. Fa fi hadzal hadis irja'ul haqqi li sahibi, maka di dalam hadis ini terdapat faedah hendaklah mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Wa anna tauhid yukaffiru an hadzal dzamb, bahwa tauhid itu menghapuskan dosa. Falaisa fil yaminil ghamus illa taubatun nasuh as-sadiqah, maka tidak ada ya kafarah bagi seorang yang melakukan yamin ghamus itu kecuali taubat yang benar-benar, taubatan nasuh. Wa irja'ul huquq ila ahliha, dan mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. In kana hunaka huququn, apabila dia telah mengambil hak-hak milik orang lain. Thumma innal yaminal ghamus la yasihhu an tusafa bi annaha munaqidah, kemudian yang namanya yamin ghamus itu tidaklah benar untuk disifatkan bahwa sumpah ini sumpah yang munaqid, ya, sumpah yang terhitung, tercatat. Sebab tidak termasuk, tidak terpenuhi tiga syarat yang telah kita sebutkan. Ya, terlebih lagi bahwa ini adalah merupakan satu kemaksiatan. Dan sesuatu yang sifatnya maksiat tidak munaqid. Wa kaifa yakunul kadhibu wal ifku munaqidan wa huwa syai'un batil. Bagaimana mungkin dusta, ya, fitnah itu dinyatakan munaqid, padahal itu adalah sesuatu yang batil. La haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. Wa hadha ma dhahaba ilaihi al-imamu Ahmad wa Malikun wa Abu Hanifah wa jama'ah, dan ini yang telah menjadi pendapat al-imamu Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, dan segolongan dari para ulama. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah yang berkenan tentang yamin ghamus. Naam, dan saya harapkan pada antum sering-sering dimurajaah ikhwan. Ini sebagai langkah dasar untuk antum bisa membaca kitab-kitab yang berikutnya dari kitab-kitab fikih. Ya. Apa yang telah kita pelajari dahulu, pembahasan jihad, pembahasan zakat dan seterusnya. Coba dimurajaah agar kemudian kita bisa memahami dengan baik. Wallahu a'lamu bissawab. تفضلوا حفظكم الله